إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan, sekarang kita memasuki bab yang ke-6 tentang sujud sahwi. Al-babus sadis fi sujudis sahwi wattilawati wasyukur. Sujud sahwi dan sujud tilawah dan juga sujud syukur. Wa fihi masail. Dalam bab ini ada pembahasan-pembahasan yang akan disebutkan. Pada bab ini kita akan mempelajari kaifiyah tentang sujud sahwi, tilawah dan juga sujud syukur. Barakallahu fikum. Bagaimana kaifiyahnya dan kapan disyariatkan, barakallahu fikum, sujud-sujud tersebut, dan juga apa yang dibaca ketika sujud tersebut. Al-mas'alatul ula fi masyru'ati fi masyru'iyati sujudis sahwi wa asbabihi. Pembahasan pertama adalah tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab yang mana di pada keadaan tersebut kita disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal muradu bihi as-sujudul matlubu fi akhiris salati jabran linaqsin fiha aw ziyadatin aw syakkin. Yang dimaksud dengan sujud sahwi ini adalah yaitu sujud yang diperintahkan, al-matlub, yang diperintahkan dan disyariatkan di akhir salat. Dalam rangka apa atau apa tujuan dari sujud tersebut? Jabron linaksin fiha, sebagai pengganti, sebagai pengganti terhadap kekurangan di dalam yang terjadi pada sholat, atau kelebihan atau terjadinya sebuah keraguan, barakallahu fikum, di dalam sholat. Ini fungsi dan tujuan dari sujud sahwi tersebut, yakni jabron linaksin au ziyadatin au syakkin fi shalah, sebagai pengganti, barakallahu fikum, untuk terhadap kekurangan atau kelebihan dan juga keraguan yang terjadi pada salat. Wa sujudu sahwi masyru'un liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini walifi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama sayati bayanuhu. Dan sujud sahwi ini disyariatkan. As-sahwi, barakallahu fikum, kita membacanya sujud sahwi. Sujudus sahwi, sujud ini mudhaf. As-sahwi apa? Mudhaf ilaih, sehingga harakatnya kasrah. Sahwun, sahayashu, artinya nasiya yansa, lupa. Barakallahu fikum. Nasiya yansa artinya lupa. Dan sujud sahwi ini disyariatkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dua kali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan perbuatan, praktek amaliyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sayati bayanuhu, sebagaimana yang akan datang penjelasan dan contoh-contohnya. Waqad ajma'a ahlul ilmi ala masyru'iyati sujudis sahwi. Dan para ulama ahlul ilm sepakat tentang disyariatkannya sujud sahwi. Tidak ada yang menentang dalam hal ini. Semuanya sepakat. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sujud sahwi seperti yang kita katakan tadi itu disyariatkan dikarenakan ada sebab-sebab. Imma dikarenakan kekurangan, kelebihan, atau terjadi keraguan di dalam sholat. Dan Rasulullah SAW pernah mencontohkannya di dalam barakallahu fikum, di dalam beberapa kesempatan, yang mana ketika itu Nabi SAW atau terjadi pada diri Nabi kelupaan. Dan ini termasuk diantara anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah lupa di dalam sholat. Allah mentakdirkan Nabi Muhammad itu pernah lupa di dalam sholat. Ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar. Karena kalau seandainya tidak ada praktek dari Nabi dalam perkara ini, maka umat Islam akan kesulitan bagaimana cara barakallahu fikum, bagaimana mereka mengganti kekurangan-kekurangan atau kelebihan yang terjadi di dalam ibadah sholat mereka. Maka dengan ditakdirkannya Allah Subhanahu ditakdirkannya Nabi Muhammad SAW lupa di dalam beberapa kesempatan pada sholatnya, maka ini termasuk anugerah dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi SAW lupa, kemudian beliau melakukan hal-hal tertentu sebagai pengganti dari sebagai tebusan dari lupa yang terjadi di dalam sholat beliau, tujuannya adalah supaya kaum muslimin mengikuti Nabi SAW di dalam prakteknya ketika beliau lupa. Barakallahu fikum. Wa idzaka yaqul. Dan bahkan ketika pada suatu kejadian beliau pernah lupa di dalam sholat, beliau mengatakan innama ana basyarum mitlukum ansa kama tansau fa idza nasitu fadzakkiruni. Saya ini hanyalah manusia seperti kalian. Saya pun lupa sebagaimana kalian juga lupa. Maka apabila saya lupa, fadzakkiruni, maka ingatkanlah saya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu bagaimana dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Sahun dari kata sahayasu juga. Nah, celaka bagi orang-orang yang sholat, yang mana mereka lupa di dalam sholatnya. Barakallahu fikum. Berarti kalau seandainya, dan ini dosa besar, karena Nabi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan lafaz wail. Wail, celaka. Nah, akan tetapi perlu diketahui bahwa sahun yang dimaksud di dalam ayat ini bukan sebagaimana lupa yang pernah terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hal ini terjadi pada diri Nabi, sahun beliau barakallahu fikum masuk di dalam kategori ayat ini, maka hal ini tentu tidak mungkin. Tentu tidak mungkin. Sehingga di dalam ayat ini ada penjelasannya, yaitu orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat. Orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat sehingga dia lalai sampai berakhir waktu sholat tersebut, sampai berakhir dan habis waktu sholat tersebut. Sehingga orang yang seperti ini barakallahu fikum masuk dalam kategori ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Bukan lupa yang identik dengan tabiat manusia barakallahu fikum, yang mana manusia tidak bisa menghindar darinya. Beda dengan mengulur-ulur waktu, menyengaja bermalas-malasan sampai berakhir waktu sholat. Maka yang seperti ini masuk dalam kategori ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Lalu apa hukum dari sujud sahwi tersebut? Kita sudah mengetahui bahwa sujud sahwi itu disyariatkan. Lalu apa hukum dari sujud sahwi tersebut? Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa sujud sahwi itu wajib. sujud sahwi itu wajib dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya sebagaimana hadis yang kita baca tadi, dan juga hadis idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Falyataharris shawab. Falyutimma alaihi thumma liyusallima thumma yasjudu sajadataini. Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, falyataharris shawab, maka dia berupaya untuk mencari mana yang lebih berat, mana yang lebih barakallahu fikum, lebih sesuai dengan anggapan dan menurut dia mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Misalnya dia ragu antara rakaat ketiga atau keempat, maka dia bangun, dia menjadikan mana yang lebih kuat dari pendiriannya, apakah yang keempat atau yang ketiga. Namun kalau seandainya barakallahu fikum sama-sama ragu, sama-sama kuat antara tiga dan empat, maka diambil yang paling sedikit. Yang jelas falyataharris shawab, falyutimma alaihi thumma liyusallim. Kemudian dia menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan sholat, thumma liyusallim, kemudian dia salam, salam di akhir sholat, kemudian setelah itu dia sujud dua kali, sujud sajadataini, sujud dua kali. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kenapa bisa dikatakan sujud sahwi itu wajib? Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya sujud. Nabi memerintahkan falyasjud sajadataini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga barakallahu fikum yang lainnya dari kalangan para barakallahu fikum ulama ahlul hadis. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan sujud sahwi itu wajib ketika terjadi lupa di dalam sholat barakallahu fikum, maka ini adalah pendapat jumhur ulama, jumhur mayoritas dari kalangan ulama. Wallahu ta'ala alam bissawab barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu walaupun di sana mungkin ada di kalangan ulama yang mengatakan itu tidak wajib, yang jelas ini adalah syariat dari Nabi, pernah diperintahkan dan juga pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sangat dianjurkan untuk melaksanakannya dan mengamalkannya, dan sangat tidak dianjurkan untuk meninggalkannya. Ketahuilah bahwa sujud sahwi ini diwajibkan pada kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam sholat, yang mana kalau kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya itu batal. Saya ulangi, sujud sahwi dikatakan oleh Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, bahwa sujud sahwi itu diwajibkan pada kesalahan-kesalahan atau keraguan-keraguan yang terjadi di dalam sholat karena lupa. Karena lupa, yang mana andai kata kesalahan itu dilakukan dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ini definisi atau sebab yang harus antum ketahui kapan sujud sahwi itu diwajibkan. Misalnya seseorang meninggalkan rukun sholat, meninggalkan rukun sholat barakallahu fikum, atau wajibatus shalah. Kita sudah mempelajari mana itu rukun, mana itu wajib. Perbedaannya bagaimana? Kalau rukun ditinggalkan karena lupa, kalau antara rukun dan wajib itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Kalau sama-sama ditinggalkan karena sengaja, maka sholatnya batal. Ini persamaan antara rukun dan wajib. Perbedaannya adalah kalau rukun dan wajib itu ditinggalkan karena lupa. Karena lupa, maka rukun Apabila itu rukun maka harus diulang. Naam, rukun yang ketinggalan tersebut harus dilaksanakan. Kemudian setelah itu dia melakukan sujud sahwi dua kali. Adapun wajib, kalau seandainya ditinggalkan karena lupa, barakallahu fikum, perbedaannya dengan rukun adalah kalau wajib itu tidak perlu diulang, cukup diganti dengan sujud sahwi dua kali di akhir sholat, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan jalsah at-tasyahud al-awwal, tasyahud awal itu tidak termasuk rukun, akan tetapi termasuk wajibatus sholat. Barakallahu fikum. Jalsah at-tasyahud, tasyahud al-awwal, tasyahud pertama. Naam. Salat maghrib, salat isya, asar dan zuhur, barakallahu fikum. Tasyahud yang pertama ini wajib, bukan rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkannya karena lupa. Kemudian di akhir salat beliau tidak mengulangi jalsah tersebut dan beliau mencukupkan dengan sujud sahwi. Beda kalau seandainya beliau meninggalkan rukun, rukun sholat, beliau meninggalkan sujud. Misalnya ada yang meninggalkan sujud, meninggalkan ruku, dan ini termasuk diantara rukun sholat, barakallahu fikum, maka harus diganti yang ketinggalan tersebut. Para ulama menyebutkan kalau seandainya dia meninggalkan rukun ruku, maka wajib bagi dia untuk menggantinya, mengganti dari satu rakaat penuh, satu rakaat penuh. Namun ada juga yang mengatakan dia mengganti mulai dari ruku yang dia tinggalkan. Nah, barakallahu fikum, ada para ulama yang mengatakan bahwa dia mengganti satu rakaat penuh. Andai kata dia meninggalkan sujud, maka mulai dari al-fatihah, dari takbir al-fatihah satu rakaat full dia ganti, kemudian sujud sahwi di belakangnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan barakallahu fikum, kalau seandainya dia meninggalkan rukun sholat, misalnya ruku, naam, kalau seandainya dia ingin menggantinya, maka tidak perlu satu rakaat full, dia mengganti mulai dari ruku, ruku yang dia tinggalkan, kemudian iktidal, sujud dan seterusnya, barakallahu fikum, dan diakhiri dengan sujud sahwi. Yang jelas, sujud sahwi itu diwajibkan ketika seseorang meninggalkan, dia melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholat karena lupa. Andai kata dia kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka sholat dia batal. Maka sholat dia batal. Salah satu dan diantara contohnya di sini adalah dia meninggalkan rukun atau sujud, rukun atau sujud, rukun atau wajibatus sholat, wajibatus sholat. Seperti dia meninggalkan al-fatihah, tidak membaca al-fatihah. Nah, tidak membaca al-fatihah. Bagi yang berpendapat bahwa al-fatihah itu rukun sholat, menurut apa yang diyakini oleh al-imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka wajib bagi dia untuk mengganti satu rakaat. Nah, wajib bagi dia untuk mengganti satu rakaat. Misalnya di dalam sholat jamaah, dia sebagai makmum misalnya dia lupa membaca al-fatihah satu rakaat, dan dia lupa, dan dia sadar bahwa dia tidak membaca al-fatihah karena lupa, mungkin keasikan dengar suara imamnya atau bagaimana dia lupa membaca al-fatihah. Bagi dia, bagi yang berpendapat bahwa al-fatihah itu adalah rukun dari sholat, maka setelah salamnya imam wajib bagi dia untuk berdiri dan dia mengulangi satu rakaat full. Akan tetapi menurut apa yang diyakini oleh al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah yang mengatakan bahwa al-fatihah itu bukan rukun akan tetapi wajibatus sholat, wajibatus sholat, maka dicukupi dengan sujud sahwi, barakallahu fikum, bagi yang meninggalkannya dengan sengaja dicukupi dengan sujud sahwi dua kali di akhir sholat, barakallahu fikum. Kemudian sujud sahwi itu dilakukan kapan? Sujud sahwi itu dilakukan kapan? Apakah sebelum salam, sesudah salam, atau bagaimana? Barakallahu fikum. Di sini ada pembahasan. Al-Imam Az-Zuhri barakallahu fikum. Nah, kapan dilakukan sujud sahwi tersebut? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Nah, kadang beliau melakukannya sebelum salam dan kadang beliau melakukannya sesudah salam. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan di dalam kitabnya Ar-Rawdah An-Nadiyah, wa wajhut takhir, beliau mengatakan bahwa boleh bagi seorang musolli untuk memilih antara sebelum salam dan sesudah salam, dikarenakan adanya dua contoh yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Al-Imam Siddiq Hasan Khan, wa wajhu takhyir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saha anna anhu annahu sajada qabla taslim annahu sajada qabla taslim wa saha anhu annahu sajada ba'dahu. Beliau mengatakan, kenapa kita boleh memilih antara dua waktu tersebut, boleh antara sesudah dan sebelum salam? Beliau mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sahih diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah sujud sebelum salam, sujud sahwi, dan juga telah sahih riwayat dari beliau bahwa beliau melakukan sujud sahwi sesudah salam. Kemudian beliau menyebutkan riwayat-riwayat barakallahu fikum yang mana beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam dan juga beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan nas-nas yang disebutkan tadi panjang dan banyak contoh-contohnya barakallahu fikum dari Nabi, fahadhil ahaditsul musarrahah bisujudi taratan qabla taslim wa taratan ba'da. Dan hadis-hadis ini yang jelas lafadznya tentang adanya syariat sujud sahwi barakallahu fikum, hadis-hadis tersebut menyebutkan kadang sujud tersebut dilakukan sebelum salam dan kadang dilakukan sesudah salam barakallahu fikum. Tadullu annahu yajuzu jami'a dzalik yajuzu jami'u dzalika. Maka hadis-hadis tersebut memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa boleh semuanya untuk kita lakukan antara sebelum salam dan sesudah salam. Walakinnahu yanbaghi fi mawaridin nusus an yuf'al kama arsyada ilaihi syari' fayasjudu qabla taslim fima arsyada ila sujudi fihi qabla taslim wa yasjudu ba'da taslim fima ursida fihi ila sujudi ba'da taslim wa ma'ada dhalik fahuwa bil khiyari wal kulli sunnah wal kullu sunnatun. Akan tetapi tadi beliau menyebutkan bahwa boleh bagi musolli untuk memilih antara sebelum dan sesudah salam. Akan tetapi kalau dia mendapati keadaan sama persis dengan keadaan yang pernah terjadi pada diri Nabi barakallahu fikum, maka hendaknya bagi dia untuk melakukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh syariat tersebut. Maksudnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga oleh karena itu dia harus hafal hadith-hadith tentang sujud sahwi yang banyak tersebut, kasus-kasus yang pernah terjadi pada diri Nabi ketika beliau lupa di dalam sholat. Pada dasarnya naam, boleh bagi musolli untuk memilih antara sebelum dan sesudah salam untuk dia melakukan sujud sahwi. Hanya saja sangat utama sekali, sangat utama sekali untuk dia apabila terjadi pada dirinya kasus yang semisal dengan yang terjadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya beliau lupa. Naam, misalnya beliau lupa. Barakallahu fikum. Maka di sini ada syariat yang menuntun. Dia lupa antara jumlah rakaat antara 3 dan 4 misalnya. Dalam hal ini ada syariat yang menjelaskan kapan dia melakukan sujud sahwi ketika terjadi kejadian seperti ini pada dirinya, yaitu di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salatan au arba'an, apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, kemudian dia tidak tahu, tidak ingat lagi berapakah jumlah rakaat yang dia laksanakan, apakah 3 atau 4, falyatrah asyak wal yabni ala mastaiqana, maka hendaknya dia membuang keraguan tersebut dan dia membangun sholatnya di atas keyakinannya. Maksudnya bagaimana? Kalau sholat 3 rakaat sudah yakin dia, saya sudah melaksanakan sholat 3 rakaat, ini keyakinan dia. Untuk rakaat yang keempat ini dia ragu, apakah saya sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Yang ragu ini dibuang. Yang ragu ini dibuang, yaitu yang 4 rakaatnya. Barakallahu fikum, dia membangun salatnya, barakallahu fikum, pendiriannya di atas keyakinan dia, yaitu bahwa dia telah melakukan salat 3 rakaat. Inilah yang dia yakinan, yang dia yakini. Maksudnya dia mengambil jumlah yang paling sedikit. Dia mengambil rakaat yang paling sedikit. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallim. Maka dia sujud, setelah itu dia sujud 2 kali sebelum dia, barakallahu fikum, sebelum dia melaksanakan salam. Sebelum dia melaksanakan salat salam. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika dia ragu antara apakah 3 atau 4 dia melaksanakan sholat, nah dia dia membangun sholatnya di atas apa yang dia yakini, yaitu 3 rakaat, dan keraguannya dia buang, barakallahu fikum, kemudian sebelum salam dia melakukan sholat sujud sahwi 2 kali. Nah, ini salah satu petunjuk dari syariat tentang sujud sahwi. Barakallahu fikum. Pada kasus ini bagaimana? Naam, apabila terjadi pada dirinya kasus seperti ini, dia lupa antara 3 dan 4. Kapan sujud sahwi seharusnya dia laksanakan? Yang pertama, boleh bagi dia untuk melakukan antara sebelum salam dan sesudah salam. Akan tetapi, sangat utama sekali bagi dia untuk mencontoh, barakallahu fikum, kejadian-kejadian atau arahan-arahan yang pernah diarahkan di dalam syariat Islam ini. Seperti pada kasus ini, yaitu dia sujud, barakallahu fikum, sebelum salam. Dia sujud sebelum salam, barakallahu fikum. Kemudian juga salah satu contoh yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi setelah salam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala shalla bina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adh-dhuhra awil asr, fasallama faqala lahu dhul yadain, as-salatu ya Rasulullah, ana qasta. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li ashabi ahakun ma yaqul. Nabi SAW pernah melaksanakan sholat zuhur atau asar, kata Abu Hurairah. Kemudian beliau salam. Sebelum menyempurnakan 4 rakaat, beliau sudah salam. Kemudian ada salah seorang yang disebut dengan Dzul Yadain. Wahai Rasul, apakah sholatnya dikurangi? Faqala Nabi SAW, apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzulyadain ini? Maka para sahabat mengatakan na'am. Fasalla rak'ataini ukhrayaini tsumma sajada sajadataini. Kemudian setelah itu beliau menyempurnakan salatnya. Tadi beliau salat zuhur atau asar 2 rakaat. Kemudian dikatakan bahwa beliau melaksanakan salatnya cuma 2 rakaat. Kemudian beliau istifsar kepada sahabat yang lain, apakah betul apa yang dikatakan oleh ar-rajul ini? Kemudian para sahabat mengatakan na'am. Kemudian setelah itu beliau menyempurnakan atau menambah 2 rakaat lagi dan beliau salam. Kemudian setelah salam beliau sujud 2 kali, sujud sahwi 2 kali. Barakallahu fikum. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu apabila seseorang mendapati kasus yang sama dengan apa yang didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya boleh bagi dia untuk memilih antara sujud sebelum dan sesudah salam. Hanya saja sangat utama bagi dia untuk barakallahu fikum mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal ini, yaitu sujud sesudah salam, sujud sahwi sesudah salam. Adapun kalau seandainya dia mendapati kejadian-kejadian, kelupaan-kelupaan yang terjadi di dalam sholatnya yang tidak pernah terjadi di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat beliau, barakallahu fikum, atau tidak ada syariat atau bimbingan secara khusus tentang kejadian yang terjadi pada dirinya apakah sujud sebelum dan atau sesudah salam, maka boleh bagi dia untuk memilih barakallahu fikum antara sebelum dan sesudah salam, dan tidak ada di sini sisi afdoliyahnya, antara tidak ada yang lebih utama antara sebelum dan sesudah salam. Boleh bagi dia untuk melakukan barakallahu fikum antara 2 waktu tersebut. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Samahatul Syekh bin Baz rahimahullah. Pertanyaannya adalah, beliau ditanya tentang sujud tilawah, sujud sahwi. Ma huwa du'a alladhi yuqalu fi kilas sujudaini jazakumullah khairan. Tentang doa yang dibaca di pada 2 sujud tersebut, jazakumullah khairan. Nah. Kemudian beliau menjawab, ad-du'a alladhi yuqalu fi sujudis sahwi wat tilawah. Doa yang dibaca pada sujud sahwi dan sujud tilawah. Sujud tilawah yaitu ayatus sajdah. Naam. Sujudu tilawah wa sujudu syukur yuqalu fihima ma yuqalu fi sujudis shalah. Beliau di sini berbicara tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Yaitu beliau mengatakan dibaca pada sujud-sujud tersebut dengan bacaan yang sama dilakukan di dalam sujud-sujud salat. Wa hakadha sujudu tilawah wa hakadha sujudu shalah yuqalu fiha. Maka oleh karena itu sujud tilawah, sujud salat dibaca padanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, allahumma ighfirli. Naam, atau doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yad'u fihi ma kama yad'u fi sujudi shalah, dan juga diperbolehkan bagi dia untuk memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada sujud-sujud tersebut sebagaimana dia juga berdoa di dalam sujud shalah yang dia lakukan. Li'anna al-hukma wahidun. Dalam hal ini hukumnya sama. Qala fasjudu lillahi wa'budu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Naam, kalian dengan sujud tersebut. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sujudihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam sujud beliau. Naam. Di dalam sujud beliau, beliau berdoa, tidak mencukupkan dengan subhana rabbiyal a'la saja. Beliau berdoa. Naam. Dengan doa yang tentunya di sini bebas untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada keadaan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru minad du'a. posisi yang dekat antara hamba dengan Rabb-nya adalah ketika seorang hamba tersebut sujud. Keadaan yang menjadikan seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut sujud. Fa'aktsiru minad du'a. Maka oleh karena itu hendaknya kalian memperbanyak doa di dalam sujud tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' tentang sujud sahwi dan juga duduk antara dua sujud tersebut. Bagaimana duduknya? Apakah iftirash atau tawarruk? Tahu iftirash? Iftirash itu duduk di antara dua sujud seperti duduk di antara dua sujud, atau tasyahud awal. Kalau tawarruk itu tasyahud akhir. Sujudu sahwi sajadatani bainahuma jalsatun. Sujud sahwi itu dua kali, antara keduanya ada posisi duduk. Wa yusannu fi hay'atiha al-iftirash. Dan disunahkan pada keadaan demikian untuk duduk dengan duduk iftirash, seperti duduk di antara dua sujud. Seperti duduk di antara dua sujud atau duduk pada barakallahu fikum tasyahud awal. Wa yatawarraqu ba'dahuma ila an yusallima. Kemudian setelah dia sujud dua kali, kemudian kan duduk lagi sebelum salam. Nah, ketika duduk tersebut dia duduknya tawarruq, kemudian salam. Wa sifatu sajadataini fil ay'ah wa dzikri sifatu sajadatis shalah. Wallahu a'lam. Sifat dua sujud barakallahu fikum pada sujud sahwi, sifatnya, posisinya dan zikir yang dibaca pada sujud tersebut itu sama dengan sujud-sujud yang dilaksanakan di dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna, mungkin sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati, dan masih banyak pembahasan tentang sujud sahwi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.